ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, dalil yang terakhir dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dikatakan annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ini haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan dihasankan. Haditsnya ada kelemahan ya. Tapi dia punya pendukung-pendukung yang mungkin dari seluruh jalurnya bisa dihasankan. Dari seluruh jalurnya bisa dihasankan. Baik. Dan mana hadits ini? Mananya benar? Dari sisi mana sejalan dengan kaidah-kaidah syariat. Jadi ketika Nabi membaca ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ya, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah. Rob-rob artinya aliha, sembahan-sembahan selain daripada Allah. Maka kata Adi bin Hatim, fakultu lahu inna lasna na'buduhum. Jadi ketika ayat ini turun, Adi bin Hatim berkata kepada Nabi. Adi bin Hatim, background beliau, ya, waktu itu dulunya beliau juga dari apa? Dari Ahlul Kitab. Maka beliau berkata, kami dulu tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak beribadah kepada mereka. Maka Nabi berkata, balik bertanya kepada Adi bin Hatim, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuhu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Bukankah para ulama mereka itu dan rahib-rahib mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan kalian juga ikut mengharamkannya? Demikian pula mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian ikut mengharamkan. Apa kalian juga ikut menghalalkannya? Fakultu bala, maka kata Adi, ya benar seperti itu. Qala fatilka ibadatuhum, kata Nabi, itulah ibadah kepada mereka. Itulah ibadah kepada mereka. Jadi sisi pendalilan penulis itu jelas ya. Bahasa fatilka ibadatuhum, itulah ibadah kepada mereka. Jadi taat kepada ulama dan umara dalam menghalalkan apa yang diharamkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan, maka itu artinya taat kepada mereka. Apa namanya? Ya, ketaatan kepada mereka dalam hal itu artinya adalah apa? Ibadah kepada mereka. Jadi kalau itu dihitung ibadah, itu masuk di dalam pembahasan apa? Masuk di dalam pembahasan kesyirikan. Iya. Inilah yang perlu diperhatikan. Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu At-Tai, Adi bin Hatim At-Tai. Iya, dia dikenal ya dengan kedermawanan radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah di bulan Syaban. Dan beliau hidup 120 tahun semasa hidupnya. Wafat di tahun 68 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Jadi Adi bin Hatim berkata, kami tidak menyembah mereka. Jadi beliau menyangka bahwa ibadah itu dengan cara takarrub kepada mereka, mendatangi ahli ibadahnya, bersujud kepadanya, menyembli, bernadar. Adi bin Hatim menyangka seperti itu. Ya, makanya dia berkata, kami tidak menyembah mereka, tidak beribadah kepada mereka. Begitu Nabi terangkan bentuk ibadah yang lain, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga akhirnya ikut menghalalkan. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga ikut mengharamkannya. Kata Adi bin Hatim, ya benar. Kalau begitu itulah ibadah kepada mereka. Jelas ya, itulah ibadah kepada mereka. Karena itu di akhir ayat dikatakan, wama umiru illa liya'budu ilahan wahida, la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada sembahan yang maha satu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia, maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Dan tentang ketaatan juga di surah Al-An'am, Allah berfirman, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taat kepada mereka, maka kalian telah berbuat kesyirikan. Jadi ketaatan itu bisa menjadikan seseorang berbuat apa? Jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Jatuh di dalam kesyirikan. Baik. Jadi ini dari kekeliruan yang banyak terjadi ya, hati-hati nih di pembahasan ini. Iya. Orang-orang yang gemar bertaklid, cuma ikut-ikutan. Dia tahu gurunya, dia tahu panutannya menyelisihi dalil. Dia ikut di situ. Padahal sudah diterangkan orang ini menyelisihi dalil. Yang ada taklid buta, fanatik. Fanatik buta. Ya. Yang penting guru saya. Kalau guru saya berkata langit itu kuning, saya juga berkata langit itu kuning. Padahal dia lihat langit itu warna biru. Jelas ya? Makanya orang-orang taklid ya. Luar biasa. Baik. Dan masih ada orang-orang yang seperti ini, banyak ya kita jumpai. Ya, saya pernah suatu musim di musim haji tahun 98, awal kali saya pergi haji, saya dapati orang di Mekah, dia dikir bergerak semua badannya, joget ya, terus keras sekali. Saya tidak bisa mencontohkan ya, keras sekali dia. Orang berlalu itu pasti nengok dia. Saya perhatikan ini orang Indonesia kayaknya. Saya dekati. Saya tanya, "Bapak dari mana?" Dia sebut nama wilayah di Jawa Barat. Nggak usah saya sebut, nanti marah lagi orang Jawa Barat. Iya. Saya bilang, "Bapak kenapa dikirnya seperti itu?" Dari tadi saya perhatikan orang-orang berlalu-lalang lewat lihat Bapak. Bapak dikirnya kenapa seperti itu? Apa ada dalilnya atau ini barangkali saya bisa pelajari? Iya. Kata Bapak ini, ya guru saya mengajarkan seperti itu. Baik, dalilnya guru Bapak apa? Ya saya enggak tahu, yang penting guru saya seorang alim. Ya saya ikuti guru saya. Saya bilang barangkali guru Bapak itu ada dalil. Ini saya kasih kemungkinan aja ya. Barangkali guru Bapak itu ada dalil. Memang ada hadis bunyinya begini. Udzkurullaha hatta yuqal innaka majnun. Ya. Berzikirlah kepada Allah sampai kamu dikatakan orang yang tidak waras. Nah, itu mungkin dalil guru Bapak. Tapi ini hadis saya bilang waktu itu berasal dari jalan apa namanya Darraj, meriwayatkan dari Abu Haitham dari Abu Sa'id Al-Khudri. Darraj ini dhaiful hadis. Abu Haitham juga, dan dia kalau meriwayatkan dari Abu Haitham itu riwayatnya mungkar. Hadisnya dari sisi riwayat mungkar, sangat lemah, maknanya batil, tidak boleh diamalkan. Iya. Kata Bapak ini, ya barangkali guru saya ada dalil lain gitu ya. Yang penting dia juga orang berilmu. Akhirnya saya ganti uslub berbicara. Sekarang saya mau tanya, yang mana lebih berilmu, Imam Syafi'i atau guru Bapak? Wah tentunya Imam Syafi'i, masa dibandingkan katanya. Dia enggak berani bilang gurunya lebih berilmu. Saya bilang Imam Syafi'i berkata, saya bawakan dari ucapan-ucapan Imam Syafi'i tentang harusnya orang berpegang kepada dalil bukan ucapan beliau dan ucapan selain Imam Syafi'i dari para imam. Ya, ambil dari mana kami mengambil, jangan ambil dari ucapanku tapi ambil dari mana kami mengambil. Tapi ujung-ujungnya juga, ya guru saya juga orang yang berilmu. Ya. Baik. Jadi ini ikut-ikutan seperti ini berbahaya ya. Ini musibah banyak menimpa banyak orang. Menimpa banyak orang. Jadi kalau seorang beragama itu berdasarkan dalil. Iya. Berdasarkan dalil. Jadi kalau diketahui bahwa itu adalah hal yang menyelisihi, apalagi perbuatan seperti itu tadi ya, gerak saja itu kan menyelisih ayat Al-Qur'an dan menyelisih hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka taat kepada apa namanya? Ulama atau umara dalam hal yang seperti itu padahal dia tahu itu keliru. Dia tahu itu keliru tetap dia taati. Nah, ini adalah perkara yang berbahaya. Tadi saya sudah terangkan hukumnya ya. Kapan dia masuk dalam syirik akbar, kapan dia masuk dalam syirik apa? Syirik asghar. Ini masalahnya di masalah kesyirikan. Sebab ketaatan dalam maksiat itu artinya ibadah kepada mereka. Ibadah kepada mereka. Baik, ini orang yang terdidik dengan tauhid seperti itu. Terdidik dengan tauhid seperti itu. Baik. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan kalimat yang bagus ya. Maksudnya ini lebih merinci apa yang telah kita terangkan tadi. Kata beliau, mengikuti ulama dan umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu terbagi tiga, kata beliau. Ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, dia mengikuti ulama dan umara dalam keadaan ridha dengan ucapan mereka, lebih mendahulukan ucapan mereka, dan dia tidak suka kepada hukum Allah. Dia tahu hukum Allah, tapi dia lebih dahulukan ucapan ulama dan umara. Maka ini hukumnya kafir, karena dia benci apa yang diturunkan oleh Allah. Maka itu hukumnya kafir. Baik, yang kedua, dia ikut kepada ulama dan umara, dia ridha dengan hukum Allah. Jadi hukum Allah dia tahu, dia ridha hukum Allah, dan dia tahu bahwa hukum Allah itu yang lebih bagus. Ya, lebih bagus. Tapi karena dia punya hawa nafsu, atau mungkin punya kepentingan dunia, ya, harusnya dia tahu itu keliru, tapi dia akhirnya mengikuti pendapat itu karena ada kepentingan dunia, maka ini dihukumi fasik. Ya, ini tidak dikafirkan, dihukumi fasik. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, kata beliau, dia ikuti dalam keadaan dia jahil. Nah, ini dia mengikuti ulama dan umara, tapi dia jahil hukum. Nah, ini terbagi dua. Terbagi dua. Kalau misalnya apa namanya, dia jahil padahal dia mampu belajar, dia mampu belajar, ya, maka ini dia berdosa. Tapi kalau dia jahil, dia ini orang awam, tidak mampu dia apa namanya untuk belajar juga, dia tidak bisa belajar, maka ini memang dia diizinkan untuk apa, taklid ya. Jadi kalau dia ikut-ikutan dalam hal tersebut, ini tidak ada dosa bagi dia, dapat udur ya kalau dia di posisi ini. Baik, jadi itu dibagi tiga oleh beliau. Yang pertama tadi, kalau dia tahu bahwa ini menyelisihi syariat, ya, menyelisihi hukum Allah, tapi dia ridha kepada ucapan ulama dan umara, dia benci kepada hukum Allah, maka ini kafir, keluar dari Islam. Yang kedua, dia ridha hukum Allah, dia lebih dahulukan, dia lebih menganggapnya lebih bagus dan lebih pantas untuk diikuti, tetapi karena hawa nafsu, kepentingan dunia, dia ikuti ucapan ulama dan umara, ini fasik. Dan yang ketiga, dia mengikuti dalam keadaan jahil. Kejahilan itu dua macam, ada kejahilan yang diberi udur, ada yang kejahilan tidak diberi udur. Yang tidak diberi udur itu bagaimana? Hah? Kalau dia mampu belajar, dia bisa belajar, bisa bertanya, tapi dia tidak mau bertanya, dia tidak belajar dalam hal tersebut. Ya, maka ini yang membahayakannya. Ya, kejahilan yang seperti ini yang apa namanya, bisa membuatnya jatuh di dalam dosa, padahal dia mampu untuk belajar. Baik, jadi pokoknya bahwa penghalalan, ya, kalau dia tahu ada kekeliruan pada ulama dan umara tersebut menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan, lalu dia tahu itu menyelisih agama Rasul, dia ikuti, ya, dia ikuti di dalam hal itu, maka ini masuk di dalam kekufuran dan dianggap sebagai kesyirikan. Tapi kalau dia tahu bahwa hal tersebut adalah hal yang diharamkan, cuman dia hanya ikut di dalam maksiat, ya, dia kenal bahwa agama Allah itu benar, cuman dia taati karena kepentingan sesuatu, maka ini masuk di dalam hukum apa tadi? Hukum maksiat itu tadi. Baik, apakah dia dihitung syirik atau tidak? Itu tadi sudah kita terangkan bahwa dia merupakan syirik akbar. Yang pertama itu syirik akbar, dan yang kedua dihitung syirik apa? Syirik asgar. Ya, kalau dia ikuti karena hawa nafsu atau karena syubhat atau karena syahwat, ini masuk dalam syirik asghar di kalangan sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang menganggapnya syirik, tapi dianggap dosa saja, bentuk dari berbuat kesyirikan, tapi mereka anggap sebagai dosa. Iya. Baik. Dan penulis rahimahullah di atas jaddah ya, dalam penjelasan beliau, beliau menerangkan sebagaimana apa namanya datangnya sesuai dengan nas-nas. Baik, dari hadis Adi bin Hatim ini kita bisa petik pelajaran. Yang pertama, bahwa taat kepada ulama dan selainnya dari makhluk dalam merubah hukum-hukum Allah, iya, apabila dia tahu bahwa itu betul menyelisih syariat Allah lalu dia taat, maka ini hukumnya syirik akbar, sama dengan dia beribadah kepada mereka. Dan yang kedua, di dalam hadits Adi bin Hatim terdapat penjelasan bahwa penghalalan dan pengharaman itu murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, terdapat bahwa kesyirikan itu banyak bentuk. Di antara bentuk kesyirikan ada namanya syirkut ta'ah, syirik di dalam apa? Ketaatan. Dan yang keempat, terdapat syariat mengajari orang yang jahil. Ya, sebab Nabi SAW di sini ketika Adi bin Hatim berkata, kami tidak beribadah kepada mereka, maka Nabi ajari ya, bagaimana peribadatan kepada mereka. Yang kelima, terdapat bahwa ibadah itu luas maknanya ya. Luas maknanya mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kalau definisi Ibnu Taimiyah apa? Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal amali adh-dhahirah wal batinah. Baik. Kemudian terakhir, penulis rahimahullah menyebutkan di sini ada lima masail. Iya. Kata beliau, al-ula tafsiru ayatin nur. Yang pertama, tafsir ayat surah An-Nur. Apa itu ayat surah An-Nur? Hah? Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Ini dalam rangkaian ucapan Imam Ahmad ya. Sisi pendalilan penulis, terdapat ancaman keras bagi siapa yang meninggalkan sabda Nabi dan menyelisih perintah beliau. Ats-tsaniyah, yang kedua, tafsiru ayatil bara'ah. Tafsiran ayat dalam surah Bara'ah, surah Taubah. Apa ayatnya? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini berada di dalil yang keberapa? Hah? Dalil yang ketiga dalam hadits Adi bin Hatim. Iya. Dan tampak di situ ya, menjadikan mereka sebagai rob-rob selain daripada Allah, itu dari sisi apa? Bagaimana dianggap menjadikan rob-rob selain daripada Allah? Hah? Karena mereka taat di dalam apa? Penghalalan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, ketaatan itu ibadah kepada mereka. Baik. Ats-tsalitsa, yang ketiga, at-tambih ala ma'na al-ibadah allati ankaraha Adi. Penegasan akan arti ibadah yang sebelumnya telah diingkari oleh Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ibadah itu apa namanya? Enggak mesti bermakna dia ruku, sujud, berdoa kepada mereka. Enggak mesti itu makna ibadah. Tapi ibadah juga bisa bermakna taat kepada mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jelas ya? Baik, jadi ketaatan mereka dalam hal itu disebut ibadah. Yaitu disebut kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ar-rabi'a tamthilu Ibni Abbas bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa tamthilu Ahmada bi Sufyan. Iya. Yang keempat, permisalan melalui Abu Bakar dan Umar dalam perkataan Ibnu Abbas, dan permisalan melalui Sufyan dalam ucapan siapa? Imam Ahmad. Ya, jadi Ibnu Abbas saja, apa Abu Bakar dan Umar saja, kalau ada ucapan mereka menyelisih ucapan Nabi itu ditolak oleh para sahabat. Ya, Imam Ahmad napandang bulu, itu ucapan Sufyan Ats-Tsauri lebih berilmu daripada beliau, guru beliau sekalipun, itu beliau tidak ambil sepanjang hadis telah sahih. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian yang kelima al-khamisah, taghayyurul ahwal ila hadhihi al-ghaya. Hatta sara indal akthar ibadatu ar-ruhban hiya afdalul a'mal. Wa tusamma al-walaya wa ibadatul ahbar hiya al-ilm wal fiqh. Iya. Thumma taghayyaratil hal ila an ubida man laysa minas salihin wa ubida bil ma'na ats-tsani man huwa minal jahilin. Ini penyembahan kepada orang-orang alim dan rahib-rahib ini terjadi apa namanya perkembangan sedemikian rupa sehingga pada mayoritas manusia banyak orang yang menyembah kepada orang-orang yang salih. Iya. Dia sembah orang-orang ahli ibadah itu masuk mereka anggap sebagai amalan yang paling afdal. Amalan yang paling utama dan mereka sebut dengan nama walaya itu kewalian namanya katanya. Perbaiki harokatnya itu kan bukan wilayah al-walayah ya kewalian. Dan ibadatul ahbar dan itu mereka anggap sebagai ilmu dan fikih. Sebagai ilmu dan fikih. Itu di masa dahulu ya seperti itu. Kalau di masa sekarang orang yang bukan dari orang salih pun diibadahi. Ya. Kalau dulu al-ahbar, sekarang orang yang masuk dari golongan orang-orang jahil, orang-orang bodoh pun itu masuk diibadahi. Iya. Baik. Jadi sekarang ini maksud penulis bahwa perkara itu lebih besar daripada apa yang disebut oleh Ibnu Abbas dan Imam Ahmad. Jadi kalau di kalangan orang kebanyakan orang yang menyembah atau yang beribadah kepada ahli ibadah, para rahib-rahib itu bentuk mengambil ucapan mereka secara mutlak itu afdalul amal dahulu seperti itu walaupun menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka anggap itu namanya walayah katanya ya sama dengan ibadah kepada khibar alimnya ulamanya itu mengambil ucapan mereka secara mutlak walaupun menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mereka anggap sebagai fikih, ilmu dan fikih. Jelas ya? Ini sudah berubah. Kalau Ibnu Abbas, di masa Ibnu Abbas, di masa Imam Ahmad, seperti itu. Abu Bakar dan Umar, ketika dia menentang ucapan Nabi dengan Abu Bakar dan Umar, ditegur oleh Ibnu Abbas. Ya. Di masa Imam Ahmad, mereka menentangnya dengan ucapan siapa? Sufyan ats-Tsauri. Kalau di masa sekarang, enggak itu. Si ahli ibadah si fulan, enggak seperti itu dia. Hah? Si alim fulan enggak seperti itu. Jelas ya? Nah, itu berubah. Kemudian berubah lagi lebih mengerikan lagi di masa sekarang yang disebut oleh Syekh di sini. Ya, justru orang-orang jahil ya, bukan orang-orang saleh diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu maksud dari penulis rahimahullahu taala di sini.